Tuhan Maha mengetahui. Tetapi itu untuk menjadi bukti bahwa memang saya salah. Ini buktinya. Saya kira kita akan melihat satu fragmen. Kemudian mari kita berdiskusi setelah itu. Pak, kata ibu guru, kita-kita ini selalu diikuti oleh malaikat yang tugasnya mencatat seluruh amal perbuatan kita, Pak. Maksudnya apa, saya? Maksudnya seluruh perbuatan kita, apakah itu yang baik atau buruk, semua itu dicatat oleh malaikat itu, Pak. Oh ya. Lalu tujuannya untuk apa, sayang? Maksudnya seluruh amal perbuatan kita, apakah yang buruk atau yang baik, selalu dicatat oleh malaikat itu, Pak. Oh, Papa justru nggak tahu itu. Aduh, Bapak ini gimana sih? Masa gitu aja nggak tahu? Bapak kan bukan ibu guru, sayang. Jadi tidak tahu, anak manis. Ah, pokoknya Papa payah. Masa gitu aja nggak tahu sih? Yaudah, Ma. Papa mau berangkat dulu. Karena udah tunggu sama tamu Papa yang dari Taiwan. Ya, ya? Hati-hati ya, Pak, ya. Ya, Tena. Kamu nggak boleh nakal, ya? Karena nanti dicatat sama... Oke, Bos. Oke. Ya. Selamat. Gimana, ada masalah? Gak ada, Bos. Kecuali filmmaker yang harus ditambah agar bisa memenuhi kebutuhan pasar, Bos. Oh iya, soal distribusi nanti malam bagaimana? Sudah siap? Beres, Bos. Ya, Bud. Gimana? Jadi, hari ini kamu kirim? Iya, iya. Dan sekarang saya sudah merapat di Dermaga 5, Bos. Oke, oke. Kalau gitu aku tunggu ya. Dan hati-hati ya, Bud, ya. Baik, Bos. Selamat siang, Bos. Hey, Bud. Silakan duduk. Gimana? Bagus gak barangnya? Barangnya kelas 1, Bos. Wah, luar biasa, Budi. Luar biasa. Segera kirim barang itu lama ini. Beres, Bos. Ya, segera, karena sore ini sudah ditunggu. Kalau begitu saya pamit dulu. Ya. Angga. Bukankah dia salah satu dari konsumenku? Pak, kata ibu guru, kita selalu diikuti oleh dua malaikat